batinku sedang berzikir tanpa suara, tanpa kata-kata, hanya ada wajahmu merona mendampingi langkah hidupku. Kau beri aku kesadaran, kau beri aku kesabaran, kau buka mata batinku, kau tuntun aku melangkah. Yang lala senjakala menghiasi cakrawala, ada suara orang menyanyikan lagu cinta. Jasamu abadi, kesabaranmu bulan purnama, cahaya matamu bintang kejora, peneguh langkah hidupku. Penghalangku, kau hancurkan kebatuanku, kau ucapkan kata penuntun hidup, penerang langkah sisa hidupku. Kau beri aku kesadaran, kau beri aku kesabaran, buka mata batinku, kau tuntun aku melangkah. Jasamu abadi, kesabaranmu bulan purnama, cahaya matamu bintang kejora, peneguh langkah hidupku. Burung pun berhenti terbang, oh, oh ya, setelah sekian perjalanan di awan. Burung pun berhenti terbang, begitulah kembali sekian.